Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi. Pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan tentang pembahasan dzaraf atau maf'ul fih. Kita akan membicarakan atau membahas tentang an-na'ib 'anil dzaraf pada halaman 178. Disampaikan oleh mu'alif hafizahullah ta'ala, yanubu 'anil dzarfi fayunsabu 'ala annahu maf'ulun fihi ahadul umuril atiyati. Mengganti dari dzaraf, maka dia dinasob, atau yang mengganti dari dzaraf itu dinasob karena sebagai maf'ul fih, yaitu salah satu dari perkara berikut ini. Diterangkan di sini ada empat, ya, silakan diperhatikan empat hal yang menjadi an-na'ib 'anil dzaraf, yang mana ketika itu i'rabnya sebagai maf'ulun fih. Awalan al-mudhafu ila dzarfi mimma dalla alaihi kulliyatun aw juz'iyyatun. Yang pertama adalah lafaz yang diidhafahkan kepada dzaraf. Dari lafaz-lafaz yang menunjukkan terhadap makna keseluruhan atau makna sebagian. Nahwu, contoh yang menunjukkan keseluruhan, masyaitu kullan nahari. Saya berjalan sepanjang siang. Kulla ini dinasob. Kenapa? Karena dia naib anil dzaraf. Kenapa dia naib anil dzaraf? Karena diidhofahkan kepada dzaraf, yaitu an-nahar. Saya berjalan sepanjang siang. Atau makna sebagian, sirtu ba'dhal laili. Saya berjalan pada sebagian malam. Ya, di sini ba'dha diidhofahkan kepada dzaraf, yaitu al-lail. Maka kenapa ba'dha dinasab? Jawabannya karena dia an-na'ibu 'anil dzarfi maf'ulun fih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tsanian sifatuhu. Karena sebagai sifatnya. Sifat bagi dzaraf. Nahwu, contoh, waqaftu tawilan minal waqti. Saya berdiri lama dari waktu yang ada. Ai waqaftu zamanan tawilan minhu. Maknanya saya berdiri di zaman, yaitu waktu yang lama. Saya berdiri pada waktu yang lama atau saat yang lama. Maka kalau kita ditanya kenapa pada kalimat waqaftu tawilan minal waqti, tawilannya itu dibaca dengan nasob, jawabannya karena dia adalah an-na'ibu 'anil dzarfi maf'ulun fi. Ya, karena dia adalah pengganti dzaraf sebagai maf'ul fi, dari sisi dia sifat dari zamanan yang mahdzuf. Contoh yang lain, wa nahwu jalastu syarqiyad dari. Saya duduk di timurnya rumah itu. Maka syarqiyah ini hakikatnya na'at atau sifat dari makanan. Jalastu makanan syarqiyan minha, gitu. Ya, ini nasabnya karena sifatul dzaraf, ya, sifat dari dzaraf. Kemudian yang ketiga, salisan ismul isyarati. Termasuk an-na'ib 'anil dzaraf adalah isim isyarah. Nahwu ji'tu hadzal yawma. Saya datang pada hari ini. Maka hadza ini namanya an-na'ib 'anil dzaraf maf'ulun fih. Ya, kalau i'rabnya hadza ism isyaratin mabniun 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun fih. Li'annahu an-na'ib 'anil dzarfi. Alasannya apa? Karena ya, badalnya berupa dzaraf al-yauma tersebut. Ya. Demikian juga contoh berikutnya, intabatu tilkan nahiyata. Saya menyendiri ke tempat tersebut. Ya, tilka ini isim isyarah fi mahalli nasbin maf'ulun fi. Ya, dia pada posisi nasab sebagai maf'ul fi karena badalnya berupa dzaraf. Ya, bedanya kalau al-yauma dzaraf zaman, kalau an-nahiyata dzaraf makan. Kemudian yang keempat, rabi'an adaduhu, yaitu adad atau bilangannya. Nahwu, contoh, safartu 30 yauman, saya bersafar 30 hari. 30 ini adad atau bilangan. Dan ma'dudnya atau tamyiznya di sini berupa dzaraf. Maka mansubnya 30 karena dia sebagai an-naibu 'anil dzarfi maf'ulun fih. Contoh yang kedua, sirtu 3 amyalin. Saya berjalan 3 mil. Di sini 3 dibaca nasab karena an-naib 'anil dzarfi maf'ulun fih. Kenapa? Karena diidhofahkan kepada dzaraf. Amyal itu mil. Inilah empat hal yang merupakan an-naib 'anil dzaraf, silakan difahami. Ya, semoga kita diberi kemudahan di dalam memahami dari yang mungkin belum bisa difahami atau belum paham, ya gitu, silakan ditanyakan, ya semoga kita bisa memberikan jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.